Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizakumullahu jami'an. Kita masih pada bab yang menerangkan tentang dalil-dalil batilnya kesyirikan dan penerangan keadaan yang diseru dari selain Allah, di mana kita berada pada kalimat yang terakhir yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita telah membaca riwayat tersebut, tinggal kita melihat apa yang diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, kita baca dulu riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la uhni anka minallahi syai'an. Ya Sofiyyatu ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la uhni anki minallahi syai'an. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la uhni anki minallahi syai'an. Baik. Riwayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala di sini, riwayat yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, kita lihat apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Abu Hurairah qila as-sahihu anna ismahu Abdurrahman ibn Sahr. Abu Hurairah dikatakan dalam satu pendapat bahwa yang benar adalah namanya itu Abdurrahman bin Sahr. Abdurrahman bin Sahr. Ya. Beliau lebih terkenal dengan apa? Kunyahnya, yaitu Abu Hurairah. Ya. Dikatakan as-sahih, pendapat yang benar, dikarenakan di sana ada sekian banyak pendapat tentang nama beliau. Pendapat yang sahih, beliau namanya adalah Abdurrahman bin Sahr. Dausi min fudhala'is sahabah. Dari Daus, beliau termasuk dari fudhala'is sahabah, sahabat-sahabat yang utama. Wa huffadzihim, bahkan beliau dikenal sebagai hafidznya mereka, orang yang banyak sekali hafalannya. Wa ulama'ihim, ulama'nya mereka. Rawa aktsara min khamsati alafi haditsin, beliau telah meriwayatkan lebih dari 5000 ya 5000 ya, 5000 hadis. Ya. Tuwfiya sanata sab'in aw thamanin aw tis'in wa khamsina lil hijrah. Beliau meninggal pada tahun ya 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Ya, terjadi ya, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang tahun meninggalnya beliau radhiyallahu anhu. Wa fihi, sebelum disebutkan penyebutan Abu Hurairah, disebutkan wa fihi dan padanya ai fi sahih al-Bukhari, didapatkan pada sahih al-Bukhari riwayat ini. Qama ya, Abu Hurairah berkata qama Rasulullah. Qoma ay sa'ada 'ala as-safa. Qoma di sini maksudnya beliau naik ke atas bukit Safa. Bukit Safa. Qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekat, ashiroh, ashiroh, ashirotaka, ashirotur rojul, hum banu abihil al adnun au qabilatuhu. Ashiroh, kalau dikatakan asyiratul rajul, yang dimaukan mereka ini adalah Banu Abihi Al-Adnun, ya, anak keturunan ayahnya, terus ke bawah, ya, anak keturunan ayah terus ke bawah, ya. Anak, cucu, cicit, apa, buyut, canggah, wareng, udek-udek, siwur, terus ke bawah. Al-Qabilatuhu atau kabilah seseorang, ya. Asyirah, kabilahnya seseorang, ya. Jadi jumlah mereka banyak. Al-Aqrabin, ya, karena mereka banyak, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyiratakal aqrabin. Al-Aqrabin di sini ay al-aqrab fal aqrab minhum, yang paling dekat dulu, ya, kemudian berikutnya dan berikutnya terus, ya. Jadi apa yang paling dekat hubungannya dengan kita, itulah yang di prioritaskan terlebih dahulu, baru kemudian berikutnya, berikutnya, berikutnya. Faqala ya ma'syar Quraisyin. Ya, Nabi mengatakan di hadapan mereka, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ya ma'syara al-ma'syar al-jama'ah, ya, kumpulan banyak orang, au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semacam ini, ya, ya ma'syara Quraisy, atau kalimat panggilan semacam ini, ya, Binasbi kalimatin, dengan menasobkan kata kalimah, yaitu kalimatan. Atfun ala maqoblahu. Ya, tinjauan bahasa, ini adalah atof terhadap apa yang sebelumnya. Ya. Ay artinya, au qala kalimatan nahwaha. Ya. Au kalimatan maksudnya apa? Au qala kalimatan nahwaha. Ya. Syakun minar rawi. Ya. Ya, keraguan dari yang meriwayatkan riwayat ini. Ya. Ya. Ishtaru anfusakum. Ishtaru anfusakum, kata Syekh Al-Fauzan, ay khallisuha minal adzabi. Ya. Bebaskanlah jiwa-jiwa kalian dari azab. Bitauhidillahi wa ta'atihi, yaitu dengan mentauhidkan Allah, mentaati Allah. Wa la ta'tamidu ala syarafin nasab, dan jangan kalian bergantung terhadap mulianya keturunan. Ishtaru anfusakum, maksudnya demikian. Jadi jaga diri-diri kalian dari untuk terkena azab Allah. Ya. Jangan merasa nyaman, ya. Jangan merasa terbebas dari azab Allah dikarenakan memiliki keturunan yang mulia atau dari keturunan yang mulia. Baik. Ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a, la ughni ankum minallah, la adfa'u ankum adzaballah, aku tidak bisa menolak azab Allah dari kalian. Saya tidak bisa menolak azab Allah kalau azab tersebut mengenai kalian. Raf'un lima qad yutawahhamu annahu yuhni anhum minallahi syai'an bisyafa'atihi. Apa yang dikatakan oleh Nabi ini, raf'un, ya, untuk menghilangkan, ya, menghilangkan ataupun menolak, membantah terhadap apa yang dipahami oleh sebagian orang bahwa Nabi ini, ya, bisa, ya, menolak, ya, menolak azab Allah, ya, dari mereka, ya, bisyafa'atihi, dengan syafaat dari beliau. Ya. Raf'un lima qad yutawahhamu annahu yuhni anhum minallahi syai'an bisyafa'atihi. Ya. Ya, apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu betul-betul menolak pendapat ini. Ya. Menolak prasangka dari orang yang menyangka bahwa Nabi itu bisa menolak, menangkis, ya, azab Allah. Ya. Begitu. Padahal dalam riwayat ini jelas-jelas beliau, ya, mengatakan, mengucapkan di hadapan sekumpulan banyak manusia, ya, termasuk dari orang yang berkumpul tersebut, apa? Orang yang terdekatnya. Ya. Ada pamannya, ada bibinya, bahkan ada anaknya. Disebutkan satu persatu di sini yang memiliki hubungan dekat dengan beliau. Ya. Ishtaru anfusakum la uhni ankum minallahi syai'a ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas, anaknya Abdul Muttalib. Berarti siapanya Nabi? Hah? Kalau Abdul Muttalib siapanya Nabi? Al. Kalau Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin kakeknya ya. Ya, berarti Abbasnya siapa tadi? Abbas siapanya Nabi? Paman ya. Saudara ayahnya Nabi. Paman. La uhni anka minallahi syai'a. Ya, wahai Abbas, wahai pamanku, aku tidak bisa menolak sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala bila mengenai engkau. Ya Sofiyatu ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la uhni anki minallahi syai'a. Ya. Sofiya, ammah, bibi. Wa ya Fatimatu binta Muhammad, wahai Fatimah binta Muhammad, anaknya Muhammad, ya, anaknya sendiri. Salini min mali masyiti la uhni anki minallahi syai'a. Ya, mintalah dari hartaku apa yang kau inginkan, namun untuk urusan azab aku tidak bisa menolak sedikit pun kalau azab itu turun kepada kamu. Ya. Nah, cermati di sini, Abbasu wa Sofiyatu wa Fatimatu birraf'i 'alal bina. Ya. Tinjauan bahasa ya, dibaca dengan rofa. Abbasu Sofiyatu Fatimatu. Wa yajuzu nasbu bin nida, dan boleh untuk dibaca dengan nasob. Ya. Berarti bagaimana? Abba sa Sofiya ta wa Fatimata. Wa bana wa ammata wa binta bin nasbi la ghairo. Ya. Ini dibaca dengan nasob, tidak yang lain. Ya. Kalau yang tadi bisa rofa, bisa nasob. Kalau yang ini hanya dibaca nasob. Ya. Wa bana wa ammata wa binta. Badalan minal munada au atfa bayanin, sebagai badal dari munada atau atof bayan. Ya, ini ilmu nahwunya ya. Yang belum paham ya nanti belajar. Salini min mali, kata Nabi kepada Fatimah, anak putri beliau, salini min mali, mintalah kepadaku dari hartaku. Li anna hadza huwa alladhi yaqdiru alaihi, karena yang seperti ini ya, untuk memberikan harta yang dimiliki, itulah yang Nabi alaihi salatu wasalam mampu. Kalau punya minta kasih gitu, mampu. Wa ma kana min amrillah fala qudratalahu alaihi, dan apa yang memang itu dari urusannya Allah ya, maka tidak ada kemampuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasalam terhadapnya. Ya. Baik. Kita lihat makna secara umum hadis ini, al-makna al-ijmali dari hadis. Makna secara umum terhadap hadis ini, yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama amarahu Allahu fi kitabihi al-karim an yunzira qarabatahu. Abu Hurairah mengkhabarkan kepada kita semua ya, tentang apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintah beliau dalam kitabnya yang mulia untuk beliau ini memberikan peringatan kepada kerabatnya. Annahu qoma, bahwasanya Nabi qoma, ya qoma tadi dijelaskan apa? Naik ke bukit sofa, mumtathilan amra rabbihi, sebagai bentuk perwujudan akan perintah Rabbnya. Fanada Quraisyan bibutuniha. Kemudian Nabi menyeru, memanggil Quraisy di atas bukit tersebut agar mereka berkumpul. Wanada ammahu wa ammatahu wa bintahu, dan beliau juga menyeru pamannya, bibinya, putrinya. Fa angzarohum midharatan khosotan. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam memberikan peringatan kepada mereka ini dengan peringatan yang khusus. Wa amarohum an yukhallisu anfusahum min adzabillah. Dan beliau memerintahkan mereka untuk membebaskan diri-diri mereka dari azab Allah, bitauhidihi wa ta'atihi, dengan mentauhidkannya dan mentaatinya. Wa ballaghahum annahu la yadfa'u anhum min adzabillahi syai'an idza lam yu'minu. Dan Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa beliau tidak mampu untuk menolak dari azab Allah jika menimpa mereka apabila mereka tidak mau beriman. Nabi menerangkan dengan jelas, dengan gamblang di hadapan mereka, bahwa beliau tidak bisa menolong mereka kalau mereka tidak mau beriman. Karena bukan urusan beliau. Famujarradu qurbihim minhu ghairu nafi'in lahum biduni imanin. Maka sekedar memiliki hubungan dekat dengan beliau tidak bermanfaat kalau tanpa ada keimanan. Baik. Munasabatul hadithil bab, apa kecocokan hadith ini dengan bab yang dibawakan oleh beliau? Anna fihi annahu la yajuzu an yutlaba minar rasuli wala min ghairihi min babi aula illa ma yaqdiru alaihi min umurid dunya. Bahwa pada hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya tidak boleh untuk diminta dari Rasul, dan juga tidak boleh pula diminta dari selain Rasul. Ini lebih utama, wong Rasul aja enggak boleh, apalagi selain beliau. Kecuali yang diminta tersebut adalah perkara yang memang dimampui dari urusan dunia. Seperti tadi meminta harta, silakan, kalau punya silakan. Tapi untuk menyelamatkan dari azab Allah, ini bukan urusan kita. Wa amma ma la yaqdiru alaihi illallahu fala yajuzu an yutlaba illa minallah. Dan adapun apa yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, apa yang tidak mampu atas sesuatu tersebut kecuali hanya Allah, fala yajuzu, maka tidak boleh untuk diminta kecuali dari Allah. Ingin terbebas dari azab Allah, ya mintanya kepada Allah, bukan mintanya kepada Rasul. Apalagi kepada orang yang di bawahnya Rasul, dari kalangan yang dianggap wali, dianggap orang soleh. Kepada Rasul saja enggak boleh, apalagi kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Fafihi, maka pada hadis ini ar-raddu ala ubadil kubur, ada bantahan bagi mereka orang-orang yang dikatakan ubadil kubur, para penyembah kuburan. Alladzina yastaghitsuna bil amwat, di mana mereka ini orang-orang yang beristighatsah, yang meminta kepada para mayat. Litafrijil kurubat, untuk membebaskan kegentingan-kegentingan. Waqadha'il hajat, atau untuk bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhan. Ini bantahan yang jelas. Nabi saja enggak bisa, apalagi kok malahan orang yang di bawah beliau. Baik. Ma yustafadu mil hadith, ya. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadith ini? Ya, di sini beliau membawakan 6 faedah. Yang pertama, ar-raddu ala ubadil anbiya'i was-salihin alladzina yata'allaquna bil makhluqin fi qada'i hawaijihim allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Hadis ini memberikan faedah kepada kita semua adanya bantahan terhadap mereka para penyembah para nabi, orang yang menyembah para nabi ataupun orang yang menyembah orang-orang soleh, di mana mereka-mereka ini orang-orang yang yata'allaquna bil makhluqin, bergantung kepada makhluk, fi qada'il hajat, dalam meminta untuk diselesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Allati, yang mana la yaqdiru 'alaiha, tidak bisa, tidak mampu untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan tersebut illallah, kecuali hanya kepada Allah, kecuali hanya Allah yang bisa menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan tadi. Ya, contohnya banyak. Orang datang ke kuburan karena rezekinya seret, rezekinya sedikit, akhirnya datang ke kuburan minta tolong, minta bantuan kepada penghuni kubur ini untuk membantu dia melariskan usahanya, melancarkan rezekinya. Ini satu contoh. Contoh lain, ya, bujang lapuk gak laku-laku misalnya, udah tua tapi gak ada yang suka, datang ke kuburan minta tolong kepada penghuni kubur ini, ya, untuk segera mencarikan jodoh. Ya, sudah lama nikah, gak punya keturunan-keturunan, datang ke kuburan minta untuk dipercepat memiliki keturunan. Ya, contoh kesyirikan, ya. Melancarkan rezeki, ya, apa tadi, mencarikan jodoh ataupun keturunan, ya, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang mampu, ya. Namun demikian keadaan orang-orang musyrik, mereka memiliki ketergantungan, ya, kepada makhluk-makhluk tersebut. Itulah syirik. Itulah syirik. Yang kedua, annahu la yajuzu an yutlaba minal abdi illa ma yaqdiru alaihi. Bahwasanya tidak boleh untuk diminta dari seorang hamba kecuali yang memang hamba tersebut mampu untuk memberikan. Tidak boleh seorang hamba diminta kecuali apa yang hamba tersebut mampu. Ya. Makanya Nabi mengatakan kepada Fatimah, bagaimana, salini min mali masyiti, ya, mintalah kepadaku, ya, dari hartaku apa yang kamu inginkan, ya, selama itu ada silakan minta. Baik. Yang ketiga, musara'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilam titali amri rabbihi wa tablighi risalatihi. Bersegeranya Nabi alaihi salatu wasalam untuk mewujudkan perintah Rabb-nya dan menyampaikan risalahnya. Ya. Ya, begitu turun ayat tadi, wa angdir ashirotakal akrobin, langsung beliau bersegera, bergegas untuk naik ke bukit, memanggil ya, manusia, ya ma'syar Quraisy. Berikutnya, annahu la yunajji min adzabillahi illa al-imanu wal 'amalu shalih. Lal i'timadu 'ala mujarradil intisabi lil ashkhas. Bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali keimanan. Iman, amalan soleh, bukan bergantung atau sekedar bergantung kepada apa? Ya, nasab, ya, hubungan yang baik, nasab yang baik, begitu. Kalau keturunan darah biru mesti masuk surga misal. Ya. Kalau berada di kasta ini dan kasta itu pasti masuk surga misalnya. Tidak demikian. Keimanan, amalan soleh, itulah yang nantinya akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Yang kelima, anna aulan nasi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlu taatihi wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Bahwa manusia yang paling utama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mereka yang dikatakan orang yang mentaati beliau, mengikuti beliau, baik dari kerabatnya maupun selain mereka. Itulah manusia yang utama. Bukan sekedar apa? Yang memiliki hubungan nasab dengan beliau. Tidak sekedar itu. Namun merekalah yang mentaati beliau, merekalah orang-orang yang mengikuti beliau, itulah manusia yang utama. Baik, yang terakhir, anna mujarradal qarabati minar rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u biduni imanin wa amalin salihin wa aqidatin sahihatin. Bahwa sekedar memiliki hubungan kerabat dengan Rasul tidaklah bermanfaat. Ya. Kalau tanpa ada keimanan, tanpa ada amalan soleh, tanpa apa? Akidah yang benar. Baik. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai orang yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.